kami bersyukur, kami berterima kasih, iya Tuhan. Catatan keimanan menjadi perjalanan yang sangat luar biasa yang Alkitab ajukan kepada kami untuk berjalan dalam percaya. Fakta demi fakta yang tidak terbantah sekalipun dunia terus menggugatnya. Sesungguhnya Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mana disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, kembali ke tahta mulia yang memang adalah miliknya, di sebelah kanan Bapa, sebagai kemenangan orang percaya. Kepada mula Yesus Kristus kami terikat dan diikat untuk menyatu dalam persekutuan yang utuh. Karena itu tolonglah supaya kami tak terjebak oleh perangkap zaman, akhirnya menjadi sebuah korban dari permainan kuasa kejahatan, jauh dari mengenal Tuhan. Tuhan tolonglah supaya kami sungguh mampu menghargai keimanan kami, tak terombang-ambing oleh dunia dan berbagai cara yang coba ditawarkan, tapi belajar setia pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang kami layani, kami berdoa, kami bersyukur atas berkat Bapa yang besar dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ini akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan kenaikan ini. Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 4, saudara memberi pembatas. Lalu kita juga akan membaca kitab Injil Lukas pasal 1 juga 1 sampai 4. Jika saudara sudah menemukan kisah Rasul, kita akan membaca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua hingga ayat yang keempat dari kisah Rasul pasal yang pertama. Hai Theophilus, di dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lukas pasal 1 sampai 4. Saya baca 1, saudara baca 2, kita ingin selesai. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Saudaraku yang kekasih, Theophilus, seorang Gentile, bukan orang yang percaya. Theophilus mendapat surat yang teratur, yang teliti dari Lukas, seorang tabib yang berkelas. Maka dua orang intelektual melakukan surat menyurat, berbicara tentang kebenaran. Karena itu, Lukas membuka dengan kata, aku meneliti dengan seksama, dan aku tidak bicara hanya asal saja. Ada saksi terlalu banyak, ada fakta sulit dibantah. Bagaimana mungkin kebenaran tidak harus diungkapkan? Maka dengan gaya intelektual yang berkelas, Lukas berbicara. Theophilus yang mulia pasti bukan orang bodoh. Theophilus yang mulia pasti seorang terpelajar. Maka kemudian dia berbicara dalam kitab Injil Lukas tentang Kristus yang lahir, mati, dan bangkit. Lalu disambungnya soal itu seperti buku yang pertama, hai Theophilus, kusambung, lanjutkan. Buku yang kedua, yang berkisah, yang bercerita tentang apa yang dikerjakan Yesus. Sekarang stafnya dari dia naik ke surga, mau naik-naik, lalu apa yang digarap oleh para rasul sebagai gerak maju, kelanjutan dari pergerakan Kristus yang ternyata tidak pernah terjadi. Saudara-saudara, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Oleh karena itu, kisah kenaikan menjadi satu sambungan yang tidak boleh stop dari perjalanan kematian, kemudian kebangkitan Kristus. Terus dalam 1 Korintus 15, menekankan prinsip yang sangat luar biasa. Percaya kepada Kristus yang mati, bangkit, dan naik. Itulah inti iman Kristen. Kecuali katakannya, kalau engkau telah sia-sia percaya, bahwa engkau percaya di dalam percayamu, correct? Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Karena sama seperti pemikir kita lalu, dari waktu lampau pun banyak orang telah melakukan kebangkitan Kristus. Karena itu pergumulan Alfred terhadap gerak teologi yang luar biasa harus menjadi pergumulan kita. Saya tidak tahu berapa banyak orang Indonesia, saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen yang gelisah ketika muncul tulisan di Kompas hampir 1 halaman lalu mengungkap berbagai hal seakan-akan luar biasa untuk menceritakan ternyata Yesus ditemukan dan DNA-nya sudah diketahui. Dia tidak pernah bangkit. Pemikiran seperti ini akan terus bergerak. Tetapi saudara-saudara, sejarah pula menceritakan semua yang berkata Yesus tidak bangkit dan bukan Tuhan, ternyata perjalanan kehidupannya menjadi satu perjalanan hidup yang memprihatinkan. Friedrich Nietzsche membunuh Allah dalam bukunya The Of God Theology. Tetapi si filsuf ini pada akhirnya mati gila dan tidak jelas juntrungannya. Ironi. Maka kalau kita menyusun setiap mereka yang melawan garis Tuhan, entah bagaimana jalan hidupnya menjadi sungguh berbeda dengan para rasul yang ada di jalan Tuhan. Sulit untuk menyangkal bahwa ini adalah kebenaran dan bukan kebetulan. Kristus hidup. Dan jika dia tidak hidup, tidak akan mungkin berita itu mampu bertahan beribu-ribu tahun. Dan semakin hari semakin terpuji seperti karang yang diterpa laut. Makin putih dan makin putih. Persoalannya adalah siapa yang ada di sana, terlibat di sana, menjadi orang Kristen yang tangguh dalam pergumulan imannya. Lukas berdialog dengan Theophilus. Sejauh mana kita bergairah terhadap firman itu? Sejauh mana kita menggali kebenaran itu? Sejauh mana kita berdiri dalam pelayanan dengan pemahaman yang benar itu? Ini menjadi persoalan serius dalam keimanan kita. Oleh karena itu, ketika kemudian Lukas berkata kepada Theophilus, seorang Gentile, seorang cerdas, tampak dari apa di dalam dialog tanya-jawab dengan Lukas. Maka dia mengatakan surat disampaikan dengan sistematik, dengan logis, dengan komprehensif, boleh diuji, boleh digugat, boleh digugurkan, kalau memang ada alasan. Dan tampaknya Lukas cukup mulus berdialog dengan Theophilus yang disebutnya mulia. Oleh karena itu, saudara, saat apa surat yang ditulis oleh Lukas bukanlah sekadar letupan-letupan keagamaan, keyakinan akan kebenaran, tetapi tidak berdasar. Lukas menulis dengan berdasar, menyampaikan berbagai data, fakta, disusunnya dengan saksi mata, lalu itulah kita tampilkannya. Bagaimana kita tidak percaya kepada fakta itu? Saudara-saudara, kisah rasul adalah sejarah daripada perjalanan gereja. Lukas menulis Injil dan sejarah dipadu menjadi satu kesatuan luar biasa. Membacanya begini, Lukas mengajarkan iman kepada Kristus yang hidup. Sejarah menceritakan bagaimana iman itu diwujud nyatakan di dalam hidup pelayanan para murid. Tidak berhenti satu generasi, tetapi terus sampai kita. Ini keunggulan pemikiran yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kita akan terus menerus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau percaya. Pemikir-pemikir liberal seperti yang dihadapi Alfred sang pencipta lagu ini. Kita akan berputar di dalam sepanjang zaman, saudara-saudara kekasih. Kita akan terus berkelahi. Jikalau kita menjadi orang Kristen, hanya berdiri dan mengikut arus, kita bukan petarung yang sejati. Jikalau dalam batin kita tidak ada gairah untuk berkelahi, menyuarakan kebenaran, kita belum bisa menyebut diri orang yang mempunyai api suci yang menyala dalam batin. Jika kita hanya memikirkan apa yang suka kita dengarkan, celakalah. Kita belum mempunyai benih iman yang kuat yang bertumbuh dalam hidup kita. Setiap benih itu bertumbuh, muncul kegelisahan dalam batinmu. Setiap kau mendengar sesuatu yang berbeda, kita tapi berkobar seperti Alfred. Iya, seorang yang mengajar musik. Diwujudkannya apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ia bertanggung jawab dan menulis lagunya. Lagu-lagu di waktu lampau muncul dalam pergumulan-pergumulan iman yang serius. Tidaklah lagu yang main-main. Saya agak jengkel dengan hati masa ini. Saya akan lebih jengkel lagi kalau orang bilang, saya mencipta lagu itu, maaf waktu saya buang kecil. Lalu tiba-tiba saya bikin, lalu saya tulis lagu ini. Jadi Tuhan yang ini. Banyak cara orang mendapat inspirasi menulis lagu. Saya mengerti kalau itu soal lagu dulu. Tapi saya tidak pernah bisa mengerti ketika seseorang dikait oleh Roh Kudus justru pada waktu dia melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak jadi terbukti. Apa salah? Itu sebuah kekuatan gergetan ini. Pergumulannya, perkelahiannya tidak akan terasa. Saya belajar teologi. Saya menulis syair. Saya membaca inti semangat dalam teologi. Memperhatikan begitu luar biasa. Penulis-penulis zaman dulu bergumul dengan hebat. Tidak meleset dalam mengungkapkan. Lagu masa kini bagi yang sudah terkenal. Ditulis meleset dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan penulisnya pun bisa jadi pendeta. Kasih setiamu yang ku rasakan sempat membuatku terpesona. Bagi saya itu penghinaan yang paling hina kepada Allah yang besar. Kau pikir kau siapa? Kau sempat terpesona. Seharusnya engkau selalu bersyukur memuji dia yang besar. Mana mungkin sempat? Sempat adalah saat kemudian tidak. Dan saya lebih bingung lagi. Saya baru sadar kemarin saya dikasih orang satu di video begitu bagus sampulnya menyanyikan lagu itu dan celakanya. Lagu yang sudah sekian lama, teksnya masih sama. Artinya tidak pernah kesadaran itu ditemukan. Bukankah itu mengerikan? Engkau mau bilang itu, oh itu kan cuma kesalahan dikit. Dari Tuhan yang hidup. Jika Roh Kudus yang memimpinmu, engkau tidak akan salah. Tapi kalau nafsumu, kekuatanmu, hanya dirimu yang kau andalkan, pasti engkau salah. Begitu kurang. Oleh karena itulah, di dalam kenaikan gereja, kita mengambil sikap mengapresiasi lagu-lagu yang yang mungkin secara nada menjadi kurang disukai. Karena kita bergerak liar di era musuh. Kita terombang-ambing oleh gelombang. Sekarang kita seperti ikan salmon berenang melawan air. Itu tidak mudah. Tetapi ingatlah. Salmon itu menjadi ikan yang paling bagus. Karena dia berenang melawan arus. Kita jangan seperti ikan mas. Mau air, mau minum terus. Gemuk tapi kosong di dalam. Makan menyusahkan orang, duri melulu. Coba kita mulai berpikir ya, kalau melihat falsafah dan hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, pada waktu kita memikirkan bagian-bagian seperti ini, coba kita membayangkan pergumulan Alfred, lalu kita bawa ke hidup kita, apa yang kita lakukan? Saya bukan pemusik, saya nggak ngerti musik. Anak-anak saya ngerti musik, saya rangsang mereka untuk berpikir, berkarya untuk Tuhan. Bagaimana untuk menggarap ini satu persatu? Tetapi Tuhan kasih saya kemampuan untuk menulis, maka saya tidak berhenti menulis. Tuhan beri saya kemampuan berbicara, maka saya tidak akan berhenti bicara. Capek? Yes. Tapi harus? Yes. Kenapa tidak? Kemarin saya cukup capek luar biasa karena umur-umur. Mesti dalam satu hari selesaikan 3 meeting yang semua sama pentingnya. Selesaikan buat tulisan, lalu rekam lagi. Lalu mesti kerjakan lagi beberapa hal berikut. Tetapi demi Tuhan yang ini, rasa ngerti itu rasanya menjadi satu rasa yang tak layak untuk saya renungi. Aduh, capek. No! Bagaimana melakukan? Bagaimana menjalani? Apa arti capek? Karena tenaga yang ditumpahkan, dia darahnya, nyawanya ditumpahkan. Maka waktu mengukur itu, semakin kuatlah untuk terus melayani. Lalu kubayangkan Alfred ketika dia mulai menulis, dia berkelahi dalam tulisan itu. Dan akhirnya ia sudah mati, tapi masih hidup sampai sekarang dalam karyanya yang luar biasa. Tidakkah engkau ikut hidup di kematian? Tapi jangan pernah mati di kehidupan. Jangan pernah engkau mati di kehidupan, tapi berjoalah supaya engkau hidup di kematian. Tetap melukis karya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau boleh mati, tapi buat tangan yang Tuhan izinkan menjadi satu bagian yang terpatri dalam perjalanan kehidupan. Kemampuan kita kebesaran dan penampakan dari kenaikan menjadi sesuatu yang hebat. Maka Lukas dengan teliti kemudian menulis dan berkata, sesudah dia bangkit, ada waktu 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Ini kalimat bukan iman dan tidak perlu diimani dengan cara yang serius. Cukup otak kita untuk mengerti kalau 40 hari kau melihat seseorang itu pasti bukan kebetulan. Kalau tadi kayaknya lihat lalu cari-cari tak ketemu, bisa jadi itu halusinasi. Tapi kalau 40 kali berulang-ulang di tempat berbeda, orang berbeda, bagaimana mungkin itu halusinasi? Bagaimana mungkin itu just imagine? Bagaimana mungkin itu hanya euforia? Orang yang berbeda, di situasi yang berbeda, jumlah yang tidak sedikit. Maka secara legalitas hukum itu menjadi sangat tidak dan tidak bisa dilakukan. Saudara mau bicara dari psikologis, tidak mungkin itu hanya euforia dari para murid. Bayang-bayang Yesus bangkit, lalu terbayang-bayang. No. Perjalanan para murid bukan saja murid yang langsung, yang lain-lain pun yang tidak terbilang langsung mengalami. Maka tiap lagu-lagu itu muncul menarik. Tinggal setaku kawan yang kudus. Itu pun menceritakan bagaimana perjalanan bersama Yesus. Waktu di Emmaus, orang gak tahu itu Yesus. Dari situ si pencipta mulai membayar. Why? Lalu mereka bilang, oh baru kita tahu. Mari tinggal setaku. Hari hampir malam, beri aku kesempatan bersatu dengan Tuhan. Di jalan itu diiringnya. Itu bagaimana menceritakan perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dari cadas diberinya air hidup yang sedang. Setiap saya menyanyi itu saya merenungkan. Lalu tiba di satu tempat, bagaimana memikirkan orang Israel sudah tidak punya minum. Tuhan bicara pada Musa, bicara pada batu itu. Tapi saking jengkelnya Musa, dia pukul batu itu. Itu membuat dia dihukum sampai Gunung Nebo. Tetapi bagaimana mungkin mau menjelaskan dari benda padat ada benda cair, dari batu ada air. Tak mungkin. Tapi itu fakta. Dan cara setiberinya air hidup yang sedang. Bukannya tidak bisa minum. Tidakkah yang kau menemukan kekuatan-kekuatan lagu itu begitu luar biasa. Alfred pasti menjelajah. Alfred membaca seluruh kitab suci. Alfred melihat. Dan Lukas pun berkelahi dalam zamannya. Lalu dia berbicara pada Theophilus 40 tahun. 40 hari. Ulang. 40 hari. Orang yang berbeda. Peristiwa yang berbeda. Menarik, saudara. Saya gak tahu selalu kata ini menjadi korelasi di dalam benak kita kalau berbicara 40. 40 tahun di perjalanan padang gurun. 40 hari Yesus dicobai. Ya. 40 hari juga, 40 malam, ya dia tidak makan, tidak minum. Begitu juga 40 hari, Musa mesti puasa. Maka waktu diingatkan kepada 40 momentum itu menjadi sangat penting. Menjadi gambaran yang serius kepada kita. To remind us about 40. Langsung kita klik, dan semua itu peristiwa menang. 40 tahun, menang. 40 hari puasa Musa, menang. 40 hari puasa Ilya, menang. 40 hari puasa Yesus, menang. 40 hari, menang. Dan sudah selesai, dia naik ke surga. Tetapi ingat, berulang-ulang. Banyak orang yang berbeda, di kesempatan yang berbeda. Tidak mungkin euforia, tidak mungkin halusinasi, tidak mungkin gejala psikologis. Terlalu banyak jumlah orang untuk membantah itu kebenaran. Cara Lukas berbicara kepada Theophilus mengamalkan. Dia gak bilang pokoknya percaya, pokoknya terima dulu deh. Tidak ada pokoknya. Bunganya mungkin. Pokoknya apa? Kalau gak bisa bicara, jangan bicara. Maka kita orang Kristen harus berkelan. Nah, saudara-saudara aku yang kekasih, bagaimana pula surat kepada Theophilus yang sangat sistematik disampaikannya, dijelaskannya sebagai logika keberimanan. Saya selalu suka mengatakan, jangan bilang iman itu tidak logis. Logika iman itu yang paling logis di dalam logika seluruh kolom langitnya. Logika evolusi sebagai logika keilmuan sulit dimengerti. ada lompatan. Dari ketidakteraturan jadi teratur, tapi tidak ada yang ngatur. Yang ngatur namanya evolusi yang tidak bisa dijelaskan. Bukan benda, bukan sistem, bukan apa. Ada begitu saja. Penjelasan apa ini? Hasbuk sekali. Penjelasan yang tidak jelas. Kristen berkata, Tuhan mengatur segala sesuatu begitu rupa. Manusia melawan, mengakibatkan ketidakteraturan. Ironisnya, kalau kita bicara dari konsep sosiologi, perjalanan hidup manusia makin tidak teratur. Teratur rumahnya, teratur tata letaknya, tapi dia makin tidak teratur moralnya, makin liar kehidupannya. Sehingga umum bertumbuh dan berkembang secara luar biasa. Di mana keteraturan? Jadi kalau kita melihat berbagai aspek disiplin ilmu, ada ketidakteraturan yang mengerikan. Ya. Kekacauan yang luar biasa di kolom ini. Evolusi tidak bisa menjawab. Kristus bisa menjawab itu. Cuma saya. Tidak terlalu banyak orang Kristen yang merelakan otaknya yang pintar itu untuk mengabdi kepada kehendak Tuhan. Mestinya otak yang pintar dikasih kepada Tuhan. Bagaimana bergumul dalam kehidupan. Waktu yang diberikan kepada Tuhan, bukan barang sisa. Sehingga dengan demikian, kita akan melihat kebesaran-kebesaran yang luar biasa. Bergumul, berkelahi dengan hari yang kita jalani. Bahwa apa yang dikatakan oleh Lukas sebagai fakta data datang dan dipertanggungjawabkan dengan saksi mata. Ya bukan fakta yang tercecer-cecer sama sini, dikumpul-kumpul rekayasa, tulang sana ketemu, ini ketemu, dibuat begini, direkayasa, lalu inilah dinosaurus. Ada yang lihat dinosaurus pernah? Nggak ada. Pernah ditemukan tulangnya? Ya nggak pernah. Itu rekayasa daripada teknologi, science. Kalau begini, pasti begini, begini, begini, kemungkinan. Kalau sebesar begini, begini, kalau begini, begini. Banyak hal. Tapi gambaran dalam kitab Ayub pun Leviathan yang besar yang bisa menyemburkan mulutnya keluarkan api. Sudah lebih dari cukup sebetulnya. Alkitab mencatat banyak hal, tapi Alkitab bukan buku biologi. Menariknya. Kalau kita membaca terus penipuan ini, gila ya kebenarannya ini, kok bisa ini, kok bisa ini ya? Kita tuh tergabung-gabung tuh. Saya makin hari makin suka bimbing PA. Ya, dan makin kurang berminat untuk bimbing KKR-KKR di luar diundang. Kalau ada waktu saya bimbing PA, saya lebih suka mengajar orang. Orang bertanya saya jawab, orang bertanya saya jawab. Saya pulang mesti siap lagi, saya mesti pikir lagi, mesti pikir lagi, mesti pikir lagi. Satu minggu saya ada 4 kitab yang berbeda kita. Nanti di sini kitab ini, sini kitab ini, sini kitab ini. Tetapi memberi dinamika yang luar biasa. Gereja wabah kita kan lain lagi. Tapi saya bersyukur bagi saya itu menjadi perenungan yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan berikan sahabat-sahabat menjadi teman interaksi. Mungkin mereka bertanya yang tampaknya mungkin bodoh. Tapi kalau saya pikir-pikir betul juga. Yang tidak pernah terpikir di benak saya. Tapi ini serius. Tampak seperti guyon, tetapi betul. Ini mesti dikonstruksi, mestinya sih pertanyaannya tidak segini. Tapi kembali dan bisa kembali. Kalau sampai sini bisa jawab. Kalau sini sudah kesulit. Sini sulit banget. Lalu saya sendiri merekembangkan pertanyaan itu di dalam benak saya. Sebenarnya saya menjawab. Indah firman hidup itu. Oleh karena itulah saudaraku, kebenaran akan itu adalah satu kebenaran yang perlu. Apa yang ditulis Lukas menunjukkan fakta yang tidak terbantah. Bagaimana iman Kristen adalah iman yang bukan gelap mata. Saya suka Yesus menantang muridnya dan berkata, kau tahu kalau orang mau bangun rumah, hitung berapa biayanya. Baru bangun, jangan tertantang-tertenteng bangun. Gak cukup uangnya, terpaksa tidak selesai. Orang tertawakan kamu, sok tahu bangun-bangun tidak bisa selesai. Mau. Lalu kamu, tentaramu 10.000, pasukan datang 20.000. Kirimkan utusan cepat perdamaian. Sebelum dia tahu kau 10.000 dan dibantai. Ajukan perdamaian, apapun persyaratan, usahakan untuk sedikit meringankan dan terimalah. Kalau engkau bisa berdamai, engkau sudah memenangkan peperangan ini. 10.000 lawan 20.000. Yesus sudah bilang begini ya. Karena tentaramu 10.000 lawan 20.000. Berimanlah, majulah. Enggak. Kalau uang tidak cukup, bangunlah, berimanlah. Enggak. Yesus sendiri mengajar begitu. Tapi saya suka kalimat terakhir. Begitu juga. Kalau kau pikul. Dengarkan. Sangka dirimu, pikul salib. Kalau tidak mau, jangan. Gereja tidak boleh mengobral diri. Ingat kalimat itu baik-baik. Gereja tidak boleh mengobral diri. Dan gereja kita tidak punya prinsip itu. Layani. Kalau memang hatimu mau melayani. Jadi kalau kau ingin disenang, kau salah datang di sini. Kau salah berbakti di sini. Tapi tidak usah kupikirkan. Maksudnya apa? Kalau saya kebaktian di sini, dimaki-maki, dikerjain. Ya enggak lah. Siapa yang mau kerjain kau? Tapi kau harus belajar. Harus bertumbuh, punya sikap tahu dan maju. Karena personal tanggung jawab kita pada Tuhan. Kalau bicara hidup, beriman, dan surga itu. Karena itu kita maju sama-sama. Iman Kristen bukan iman yang tetap mata. Tapi iman yang jadi bertanggung jawab. Kebangkitan, penampakan, kenaikan. Maka 40 hari yang berulang-ulang itu menunjukkan klasifikasi yang hebat itu. Maka menggambarkan begitu banyaknya tanda bahwa dia masih hidup. Bagaimana tidak? 40 hari ketemu, dia bicara dengan muridnya. Dia hadir, dia ikut makan. Tapi itu kemudian tampaknya luar biasa, dia bisa masuk ke dalam ruangan tanpa lewat pintu. Mungkin banyak pertanyaan juga yang mengganggu kita. Yesus kalau sudah bangkit gitu makan ikan, ikannya masuk kemana ya? Kalau perut kan perutnya sudah dimuliakan kira-kira gitu ya. Dia duduk makan bersama muridnya, tidak jelas dimakannya apa tidak. Tetapi mau dikatakan, betapa dia hadir di situ. Fisik, benar-benar fisik, darah, daging, tubuh, kemuliaan. Dia yang sulung dari kebangkitan, maka tahulah kita. Betapa tubuh yang bangkit itu luar biasa. Puji Tuhan. Kita punya model, kita punya alat peraga yang gak perlu dibayang-bayang. Karena apa? Pergilah kau kepada orang lain dan semua agama, semua mau ke surga. Kalau kau tanya siapa yang sudah nyampe, dia bilang Tuhan ada di surga. Pernah gak dia datang terus balik lagi? Siapa yang mau cerita itu? Kan hanya alanya orang Kristen yang turun balik lagi ke surga, tunjukkan surga itu apa. Karena orang Kristen adalah yang cerdas. Dia tahu kita ini bodoh-bodoh. Kalau gak ditunjukkan tanda, gak tahu. Dikasih tanda saja masih gak tahu. Dia relakan untuk jadi bodoh kayak kita ini loh. Udah tahu kan? Nanti bangkit udah. Dia naik. Lalu rasul saya suka kalimat malaikat. Yang kau lihat naik itu, hei orang Galilea. Nanti dia pun turun dengan cara yang sama. Jadi kedatangan kedua kali, gak usah pusing kau. Dia akan datang nanti, persis kayaknya. Kapan? Gak tahu. Urusanmu tidak pusing. Kapan dia datang, itu urusan dia. Urusanmu beritakan dia sampai dia datang kembali. Saya selalu suka baca Alkitab, lalu kalau memperhatikan logikanya, kuat setengah mati. Ya, jadi wih, gitu. Menyenangkan sekali. Oleh karena itu, tanda bahwa dia itu ada, terjamah dalam daging dan darah, bisa dilihat, berdialog. Dia tubuh kemuliaan. Dia bangkit, yes! Tubuh kemuliaan, yes! Dia masuk dinding. Dan, dia bisa lewat. Saya gak akan coba-coba lewat dari sini ke belakang. Gak bakal lewat. Dalam nama Yesus. Seperti Yesus lewat, aku pun lewat. Bengkok badanku ya. Gak bakal aku lewat. Aku masih di sini di dunia ini. Daging darahku ini masih stok lama. Stok lama yang perlu berobat ini. Ini bukan tubuh kemuliaan yang baru. Makanya aku masih bisa capek. Tapi Yesus beraktivitas. Hadir, datang, duduk, ngobrol, makan. Itu loh. Mau bilang itu mimpi. Mana bisa? Dia berbicara, mengajarkan hakikat gereja dalam kebangkitan. Dia bicara pada orang di Emmaus yang kaget-kaget bertau. Pantes, waktu kita ngomong sama dia, kita gak tahu siapa dia karena tubuh kemuliaan. Tapi waktu kita ngomong sama dia, ada perasaan yang begitu kuat. Kuasa atas diri kita. Ternyata dia Yesus itu. Dia datang pada Thomas dan berbicara, meluruskan pemahaman yang indah. Thomas, kau tidak percaya padaku dan kau ingin memasukkan jari ke tangan yang berlubang paku dan lampu. Masukkanlah. Thomas diam. Dan dia mengucapkan kalimat syahadat yang original. La ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Allah. Dicatat di Injil Yohanes. Saudara kalau baca dalam bahasa Arab persis. Tetapi titik di. Satu kali. Pengakuan Thomas jadi pengakuan yang besar. Sebelumnya Petrus mengatakan, Engkau lah Mesias, anak Allah. Tapi Thomas lebih hebat lagi, Ya Tuhanku, Ya Allah. Sama seperti itu, jangan tanya, emangnya tangan Yesus masih lubang, Pak? Emang lambungnya masih lubang? Kenapa? Itu Thomas masukin, gak pernah dimasukin. Dia bilang bahwa tanganku kemarin. Itu yang dia bilang, gak bilang masuk dan lubang. Iya, lu ada lubang. Masa kalau kau bangkit nanti jerawatmu kau bawa ke surga? Ya enggak lah. Kok jerawat kau? Iya pas mati belum habis. Nah. Saya khawatir kalau begitu. Nanti ibu-ibu pada rajin ke salon semua dengan alasan. Siapa tahu Tuhan segera datang. Supaya cantik kan Pak pergi ke surga. Jangan. Itu biaya tambahan. Kasihan kami laki-laki. No, bukan itu. Tidak pernah masuk. Itu bahasa yang menunjukkan ragam. Masih tidak percaya. Aku itu dia yang tersatu. Dia datang kepada Petrus. Meluruskan konsep lain. Apakah kau cinta? Ya Tuhan, kau tahu. Aku cinta. Kalau begitu kembalakan Tuhan. Yes, go! Ayo. Tapi, tiga kali ditanya Petrus nangis. Nangis lain kau mengerti pelayanan. Baru kau tahu pelayanan. Kalau terlalu bersemangat dan anggap enteng, siapa? Waktu akan menggurasmu. Karena kau belum mengerti mendalam apa itu pelayanan. Ia harus menjadi sebuah pergumulan yang serius. Kesadaran. Karena Petrus disadarkan. Kau tahu pelayanan? Kau menyangkal aku tiga kali sebelum ayam berkokok. Sungguh kan? Maka Petrus menangis. Yes. Aku akan melayani dengan luar biasa. Kau tahukah apa upah Paulus, apa Petrus karena melayani? Yesus bilang, Petrus, bagus sekali. Waktu kau muda kau berjalan kemana kau mau. Sesudah tua kau akan dibawa orang ke tempat kau tidak mau. Itu dikatakan Yesus untuk menggambarkan kematian Petrus. Karena Petrus sudah berjanji setia melayani. Tuhan memberi dia upah. Mati disalib kepala kepala kaki ke atas. Itu upah. Pikirkan baik-baik. Masihkah kau mau melayani Tuhan? Halo? Nanti dikasih upah. Mungkin salib kepala ke bawah kaki ke atas. Atau yang lain saya jangan. Tapi pertanyaanku, maukah kalau seperti Petrus? Upah pelayanan adalah salib. Mau apa tidak? Halo? Tak akan ada dari mimbar ini. Ikut Tuhan, beres urusanku. Tak akan ada di sini. Ikut Tuhan, semua pada tidak akan ada di sini. Pak, kalau Bapak ngomong gitu terus siapa yang buat? Berat dong, siapa bilang ringan? Yesus sudah bilang. Banyak orang lari dari aku. Ahli Taurat mau ikut dia. Ini aku mau ikut dulu. Burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. CV-nya bagus. Ditolak apa Tuhan Yesus? Kalau aku itu kuterima, asli. Menemukan pelayanan tak tampak. Kadang-kadang saya takut dan agak menyesal dalam tanda petik. Terlalu cepat memahami banyak hal dalam pengertian sebelum banyak kawan. Jadi kadang-kadang seleksi juga jadi suka tenor sendirian, bingung sendirian. Saya mesti mendengarkan, nanti diri belajar. Untuk bisa ngerti tiap orang kan ada pada titiknya beda-beda ya. Baru saya bayangkan Yesus yang sangat tinggi, murid-muridnya sangat rendah. Betapa pelayanan, dia sangat sendiri. Perhatikan, dia sangat tinggi dalam pelayanan, mengerti penuh yang bawa murid-muridnya. Itu sebab dalam pelayanan, ada 12 murid, tapi tetap dia sendirian, salib membuktikan semua lari. Mereka cuma ada karena kepentingan masih bisa ketemu. Kebutuhan, kebanggaan masih ada, maka mereka di situ. Begitu Yesus pergi ke kayu salib, semua lari karena kepentingan sudah jadi beda. Saudara-saudara, dia mengajar Petrus. Maka antara kebangkitan dan kenaikan menjadi kekuatan dan kemuliaan yang naik ke surga. Nah, waktu dia naik ke surga dan akan datang kembali, itulah di mana kita hidup dan melayani. Akankah kita berkata Yesus Kristus hidup? Seperti apa meneriakannya? Hidup, hidup, dia hidup. Kalau memang dia hidup pada pertanyaan pertama, kalau kau berkata dia adalah Tuhan dan dia hidup, setan pun begitu. Tapi setan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada Kristus. Apakah engkau mau mempercayakan? Kalau kita bertanya, apa yang kurang dari kebangkitannya sehingga tidak bisa diterima oleh orang banyak? Jawabannya sangat sederhana. Yang kurang adalah iman yang benar. Kebanyakan iman yang agak benar. Iman yang self-oriented. Andai kata ada iman yang God-oriented, maka orang akan menemukannya. Berbahagialah si penyamun yang di sampingnya. Berbahagialah kepala pasukan yang melihat dan berkata, sungguh dia ini anak Allah. Apakah yang kurang dari fakta data dalam 40 hari dalam ruang waktu peristiwa yang tidak terbantah? Tidak ada yang kurang. Tapi yang kurang adalah pengetahuan manusia untuk memahami secara yang beyond of the human, yang melewati hidup manusia, yang beyond the knowledge itu. Itu yang susah manusia tidak punya. Iman adalah percaya kepada segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang sudah ada dari tidak ada. Iman membuat kita percaya alam semesta dijadikan oleh Allah. Dari mana pengetahuan ini? Produk iman. Tanpa itu, knowledge kita amblas. Hanya sampai evolusi dan bukan creation. Pertandingan sengitnya. Saudara-saudara, saya bertemu bertingkat tidak sedikit. Berdialog berjam-jam. Statementnya selalu, Pak Pendeta, sorry, saya tidak percaya. Berdiskusi panjang, semua pertanyaan saya jawab. Saya balik pertanyaan, dia tidak bisa jawab. Ujungnya cuma satu. Sesudah selesai, sorry lho Pak, saya tetap tidak percaya. Masih susah percaya. Saya hanya tersenyum dan berkata, saya pun tidak akan pernah bisa memampukan dan membuatmu percaya. Saya tidak akan pernah jadikan kamu Kristen karena tidak bisa. Tapi kau malu dan kau pun kafir. Kau ingin, kau juga tidak akan pernah bisa untuk percaya Tuhan. Maksud Bapak apa? Itu hanya anugerah kalau dia tolong kamu. Jadi gak penting siapa aku, gak penting siapa kamu, gak penting seberapa hebat dialog kita, tapi penting Tuhan yang berdoa. Dan aku akan berdoa kini itu terjadi di mana. Saya tidak akan menutupi, saya tidak bisa membuat orang percaya. Memang itu kok. Tapi dialog-dialog itu akan memberikan keteguhan yang luar biasa. Gairah untuk mengerti kebenaran. Dan terakhir, Yesus Kristus hidup. Tapi hidupkah dia di hidup kita? Hidupkah dia di moral kita? Hidupkah dia di mental kita? Hidupkah dia di keimanan kita? Hidupkah dia menghidupi jiwa, raga dalam perjalanan hari-hari kita? Sehingga akhirnya tiap orang melihat berkata, sungguh, Yesus Kristus hidup di hidupnya. Yesus, Yesus. Ku melayani dia. Tuhan yang hidup itu. Jika ia mati untukku, mengapa aku menahan nyawaku padanya? Jika ia curahkan darahnya dan dikucurkan, mengapa aku tahan keringatku bekerja untuknya? Jika dikatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal waktu itu dia tersalib tanpa salah. Apa hakku untuk menggugat dan memaki, memukul kesana dan kesini? Jika dia hidup di hidupku, tidakkah seharusnya aku hidup seperti yang dia mau? Hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan aku hidup di dalam iman percaya kepada anak Allah. Dan hidup melayani dia. Temukan itu semua dalam hidup kita. Gairahkan dalam gairah kita. Hari ini di warta gereja, saya menulis tentang bagaimana kita menemukan pemahaman pergumulan di dalam mengapresiasi keikhlasan untuk menemukan energi keimanan. Biar tidak terus belajar selangkah. Menemukan kebenaran yang mengenal. Ia sudah naik. Tengah-tengah kemarin. Sebelumnya naik. 40 hari. Ingat. Berulang-ulang. Di berbagai tempat. Bermacam-macam orang. Dengan berbagai-bagai kegiatan. Bicara. Disentuh. Makan. Berdiri ke surga. Apa yang kurang? Ingat, hanya satu. Yang selalu kurang dari kita. Kurang berserah. Kurang beriman suku. Kurang penuh hati mengikuti. Kurang penuh hati mencintai kebenaran yang itu. Jangan terjebak lagi. Jangan salah. Ada banyak tawaran indah. Tapi kita tidak pernah lakukan. Jangan sampai salah. Tapi izinkan saya untuk ini dengan berkata. Tidak berarti engkau akan dianiaya, lalu berburu, miskin susah luar biasa. Yusuf Arimatea punya properti untuk ukur Yesus. Tapi Maria tidak punya apa-apa menguburkan Yesus. Dua-duanya mencintai Kristus dan mencintai Yesus. Dua-duanya benar dalam hidupnya. Tidak ada yang salah. Jika kau punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, puji Tuhan. Tapi jangan berkatmu membuat kau jauh dari dia. Jika aku tidak punya apa yang kau punya, aku tidak punya hak untuk cemburu dan menginginkannya. Karena rezekiku adalah puasku, adalah hidupku dan rezekiku. Tapi satu, jangan pernah itu menghambatmu, mengurangimu dalam layaknya. Dia sudah naik, akan datang. Mari kita siapkan diri untuk menjawab tiap pembukaan. Kita ambil waktu teduh sejenak berdoa secara terbaik. Dia yang telah turun dari surga, dia yang telah mati di atas kayu salib, dia yang telah bangkit dengan fakta tak terbantah. Dia yang menampakkan diri dengan fakta-fakta yang luar biasa. Dan dia yang telah naik ke surga oleh banyak saksi mata. Tak ada yang kurang dalam fakta kebenaran. Kecuali memang kurang kesungguhan keimanan. Berdoa. Supaya Tuhan menguatkan kita, iman kita, memampukan kita memahami hidup ini sebagai berkat yang indah. Tidak ada yang salah dalam Tuhan memelihara kita. Dia hidup di kekayaan. Dia hidup di kemiskinan. Tapi dia tidak hidup di iri hati. Dia tidak hidup di keserakahan. Jangan. Ya Tuhan kami. Ya Allah kami. Kau datang ke dalam dunia untuk kami. Di dalam bodoh kami, kesesatan kami, kami menyalibkan. Dan kami berpikir kami hebat karena membela agama kami. Kami berpikir dengan cara kami, dengan kekuatan kami, kami bisa mengatur kehidupan agama ini. Akhirnya yang benar yang kami habisi, yang benar yang kami musnah. Di kebangkitanmu bersyukurlah kami, karena engkau menyapa kami dalam kasihmu, sehingga kami tersentak. Kau izinkan kami melihat kenaikanmu. Terima kasih. Itu menyadarkan kami akan kesalahan yang telah terjadi. Dan kami semakin bergolak penuh sukacita, karena kau janji akan menjemput kami. Puji-pujilah namamu ya Tuhan, ya Allah kami. Karena engkau menurunkan roh yang kudus untuk terus menerus menyertai kami, melengkapi kami dalam karya di tengah dunia. Terima kasih. dan akhirnya Bapak di dalam surga. Di sisa hidup yang masih ada, langkah yang harus kami ayunkan, ajarkan kami berjalan di jalan-Mu, hidup seperti apa yang jadi kehendak-Mu, sehingga Yesus Kristus hidup tak hanya di dalam kata-kata kami, tapi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kami, segala puji dan hormat kembali kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mati bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Amin. Amin. Amin.